ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana dengan orang yang mengolok-olok Nabi Allah dan Al-Quran yang tujuan menguji keyakinan seseorang seperti yang dilakukan oleh sebagian organisasi? Nah itulah namanya istihza namanya. Ini ada sebagian orang-orang jahil di acara-acara mahasiswa itu. Ya, dia sengaja bikin syubhat di tengah mahasiswanya. Jadi seakan-akan itu dia kafir kepada Al-Quran, kafir terhadap Nabi, molok-molok. Supaya dia pancing orang di depannya. Supaya komentar. Ya, itulah kekafiran sebenarnya. Dia main-main juga, cuma menguji juga, dia kafir juga namanya. Itu bukan untuk bahan olok-olokan. Ya, ini pembahasan istihza ya. Saya tadi sebutkan hati-hati anunya. Ini penting sekali di masa sekarang ini.